datang di Dia Channel. Neng golek masalah, mending saiki kowe golek kerja. Jo, eling kowe kuwi wong desa, dadi rasah macak sok londo, mengko malah dadi rasane tonggo. Oh, bye jo, ninggalkan desa lunga nang kuto, modal bondo nekat golek kerja. Nyuwono ngapuro karo gusti ingkang kuwasa, eling ngoso nek kowe